Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana kita masih pada bab ma jaa fi riya, bab tentang dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang riya. Wa munasabat hadhihi tarjamah dan keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid jelas. Bahwasanya riya ini munafin li tauhid, menafikan tauhid. Baik itu secara asalnya karya ilmu munafikin, seperti riaknya orang-orang munafikin yang di mana mereka menampakkan al-amal, menampakkan al-Islam, al-khair, namun fil batin mereka menyembunyikan kekufuran. Sehingga niat mereka di dalam ibadah, keislaman mereka, syahadat mereka bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi diserahkan atau dimaksudkan dengan apa yang mereka lakukan minal ibadat adalah at-tasattur, semata-mata menyembunyikan diri agar tidak diketahui dan diperangi oleh kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara syarat diterimanya syahadat seseorang adalah al-ikhlas min qalbi. Dia harus ikhlas murni dari qalbunya. Apa yang dia ucapkan itu betul-betul dari kalbunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana wa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah." Apa qala alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari kalbunya. Artinya apa yang diucapkan memang itu dari kalbu, maka dakhala al-jannah. Atau riya tersebut menafikan kamalil imanil wajib, menafikan kesempurnaan iman yang sifatnya wajib, seperti riya yang terjadi pada ibadahnya seorang mukmin. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tersusupi padanya niat-niat untuk selain Allah, lil mad, untuk pujian, untuk dilihat, maka yang seperti ini akan membatalkan atau merusak dan menafikan kamalul imanil wajib, kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Dan perlu diketahui di dalam masalatul iman ada yang diistilahkan dengan aslul iman, yaitu pokok dasar keimanan, yang dimana seorang mau tidak mau harus meyakininya, memilikinya, yaitu al-iman bil-arkani al-iman, beriman dan meyakini terhadap rukun-rukun iman yang berjumlah 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada Al-Qadar. Bahkan, barang siapa yang mengkufuri dan tidak beriman dengan salah satu dari rukun-rukun ini tadi, fahuwa kafir, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ada yang diistilahkan dengan kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan al-iman. Dan ini imma ayyakuna wajiban, bisa dalam bentuk wajib, artinya harus seorang itu memilikinya. Yang kedua, sifatnya mustahab. Sifatnya mustahab. Maka ar-riya menafikan imma aslu al-iman, menafikan dasar keimanan seperti riya al-munafiqin, atau menafikan kesempurnaan iman yang sifatnya wajib seperti riya yang terjadi pada ibadahnya seorang muslim. Begitu pula telah kita jelaskan hukum riya yang masuk pada ibadah. Di mana ketika riya itu mencampuri ibadah pada dasarnya, fi bidayatil ibadah, pada awal dia ibadah, niatnya memang riya. Memang secara dasar, memang awal mula dia sudah riya dari ibadahnya. Maka ibadahnya tidak teranggap. Ibadahnya batilah. Ibadahnya tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pada pertengahan dia memperbaiki niatnya, dia berusaha membenarkannya, maka tidak akan bermanfaat pembenaran tersebut. Karena memang niat dasarnya adalah riya. Nah, seperti masalah seorang melaksanakan as-salat. Dan ketika dia melaksanakan sholat tersebut, niatnya adalah riya. Memang pada dasarnya, secara awal, dia melaksanakan sholat tersebut adalah riyaan. Maka ibadah tersebut batilah. Tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di pertengahannya, dia berusaha untuk memperbaikinya. Karena kata para ulama, ma bunia ala fasidin wa huwa fasid. Karena sesuatu yang dibangun di atas perkara yang rusak, maka dia akan rusak. Memang dasarnya sudah rusak. Maka ibadah tersebut akan rusak. Kalau sebuah ibadah memang bangunan dasarnya, niat dasarnya saja sudah rusak, maka ibadah tersebut akan rusak. Bahkan kata para ulama bila khilaf. Dan permasalahan ini tanpa khilaf. Yang kedua, apabila qara'a fi asna'i al-ibadah. Ketika mencampuri pada pertengahan al-ibadah. Yakni ketika seorang awal niat dia ibadah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat dasarnya sebetulnya lillah. Tapi tiba-tiba di pertengahan muncul bisikan-bisikan, muncul hasungan dan dorongan-dorongan untuk riya di dalam ibadahnya, untuk pamer, untuk mendapatkan pujian dari ibadah tersebut. Maka ini ada rincian. Yang pertama, apabila dia menepisnya, la yastarsil ma'ah, tidak berlarut-larut dengan riya tersebut. Bahkan dia berusaha menepis. Dia mengingat keutamaan dari al-ikhlas. Bahkan mengingat bahwasanya ibadahnya tidak akan mungkin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas. Dia mengingat ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang menjelaskan bahaya riya. Dan setelah itu dia kembali ikhlas di dalam al-ibadahnya. Maka yang seperti ini, bisikan-bisikan seperti inilah yang buruk. Tidak akan memudharatkan ibadahnya. Nah. Yang kedua, idza istarsala ma'ah. Kalau dia menuruti riya tersebut. Menuruti riya tersebut. Yakni terbawa sampai selesai ibadah. Sampai selesai ibadah. Niat dasarnya lillah. Tapi di pertengahan muncul bisikan-bisikan riya. Dan dia terbawa dengan bisikan tersebut. sampai selesai ibadahnya. Maka ini ada dua rincian pula. Yang pertama, apabila ibadah tersebut akhirnya itu berkaitan dengan awalnya, akhirnya tidak bisa dilepas dengan awalnya, tidak bisa terpisah dengan awalnya, bagian akhir tidak bisa terpisah dengan bagian awal, maka yang seperti ini ibadahnya batil. Pemasalan contohnya as-salat. Salat ibadah yang bagian akhir itu sangat terikat dengan bagian awalnya, tidak bisa dilepas. Nabi bisa seorang itu memisahkan antara takbiratul ihram dengan salamnya. Itu satu rangkaian ibadah yang tidak bisa dilepas. Seperti seorang misalnya, saya takbiratul ihram, nanti sampai tasyahud awal, dia istirahat dulu. Dia makan, minum, segala macam. Kemudian lanjut lagi berdiri ke rakaat ketiga dan keempat. Tidak bisa. Harus antara yang pertama dengan yang akhir, itu bersambung. Tidak bisa dipisahkan. Maka apabila ibadahnya sifatnya seperti ini, dan tercampuri padanya riya di pertengahan, dan orang tadi menuruti riya, menuruti bisikannya tadi sampai selesai ibadah, maka ibadahnya batil. Yang kedua, apabila ibadahnya bersifat munfasilah, terpisah, artinya bagian pertama dengan bagian akhir itu tidak terikat satu dengan yang lainnya, bisa terpisah. Para ulama mencontohkan seperti qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran. Misalnya dia membaca surat Al-Baqarah. Maka dari ayat pertama sampai ayat akhir, ini satu dengan yang lainnya tidak berkaitan, dalam arti tidak harus seorang itu membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Boleh dia pisah-pisah. Dia membaca sepertiga suratul Baqarah dulu. Kemudian nanti istirahat. Nanti dilanjut lagi. Sepertiganya lagi. Kemudian istirahat lagi. Dilanjut lagi sampai selesai. Ini boleh. Artinya, ibadah tersebut sifatnya terpisah. Antara bagian akhir sampai bagian awal itu tidak berkaitan sama sekali. Maka, yang batil dari ibadah tersebut adalah pada bagian yang tercampuri padanya riya. Pemasalan seperti tadi membaca suratul Baqarah. Dari ayat pertama sampai pertengahan dari surat tersebut dia ikhlas. Tapi ketika pertengahan surat sampai dia selesai membaca suratul Baqarah tersusupi riya padanya. Maka yang batil tidak semua bacaan surat Al-Baqarahnya. Tapi yang batil sebatas pada bagian pertengahan sampai pada bagian akhir yang tersusupi padanya riya. Adapun bagian pertama sampai pertengahan itu dia diberikan pahala. Karena ikhlas. Dikarenakan ibadahnya sifatnya munfasilah, terpisah. Antara bagian awal dengan bagian akhir tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, dan rincian ini bisa dilihat di Al-Qaulul Mufid li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini khulasah dari yang kita bahas, kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babu ma jaa fi riya. Bab dalil-dalil yang datang terkait masalah riya, ay min al-wa'idi syadid ala man waqa'a fi riya. Qala wa qaulullahi taala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Dan wahyu tersebut berupa, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Al-ayah. Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan hakikat dirinya. Yang pertama, bahwasanya beliau adalah basyarun mithluna. Manusia biasa seperti kita. Dan ini semakna dengan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba. Wa huwa makhluk. Maka dia makhluk, basyar, manusia seperti kita. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, butuh makan, butuh minum, bisa mati. Maka kekhususan-kekhususan basyar beliau juga memilikinya. Maka dari sini kita bisa pahami Rasulullah SAW tidak memiliki kekhususan sedikit pun dalam masalah ar-rububiyah. Atau lebih-lebih lagi dalam masalah ibadah. Tidak sebagaimana yang disangka-sangka atau diyakini oleh orang-orang yang bersifat hulu terhadap Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Bahkan dunia ini diciptakan untuk Muhammad. Hadza batil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia lil ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk ibadatullah. Bahkan as-samawati wal ard, begitu pula makhluk-makhluk yang berada pada keduanya, semuanya berada atau terbangun di atas tauhid. Tercipta untuk tauhid. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan langit dan bumi ketika sudah tidak ada yang mentauhidkan Allah. La taqumu sa'a hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah Allah. Ai u'budullah u'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak ada tauhid sama sekali di muka bumi, maka seluruh langit dan bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang meyakini bahwasanya makhluk-makhluk yang tercipta ini li Muhammad, diciptakan untuk Muhammad. Kalau seandainya bukan untuk Muhammad, tidak akan diciptakan langit dan bumi. Nah, ada qulu. Hadza itra. Hadza itra. Pujian yang berlebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersifat itra. Berlebihan. Pujian-pujian yang berlebihan sampai pada batasan berdusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berbuat itra, yakni berlebihan di dalam memuji sampai yakdzib, sampai berdusta atau melebihi batasnya. Kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berbuat itra kepada Isa bin Maryam. Namun justru mereka adalah orang-orang yang terjatuh di dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara ilmunya beliau mengetahui seluruh takdir makhluk. Mengetahui seluruh takdir makhluk. Kata Busiri di dalam Qasidah Burda yang gulu, yang terdapat padanya kufur wa syirk billahi azza wa jal. Katanya, wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu, yakni ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diketahui oleh Rasul adalah ilmun lawhi wal qalami. Ilmu terkait apa yang berada pada lawhul mahfud. Catatan takdir yang berisikan di situ seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya secara umum. Maka ini sikap gulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali asya qalilah, kecuali hal-hal yang sedikit sekali, yang itu semata-mata sebagai bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mursalun min indillah, diutus dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat, sebagai mukjizat. Naam. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk mengucapkan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su." Kalau seandainya aku itu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sedikit, sebanta-mata hanya untuk bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillah. Betul-betul diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku tahu mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. "Wa ma massaniya su," dan sama sekali aku tidak akan tertimpa kejelekan. Naam. Maka pada ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Di sini terdapat bantahan kepada orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sikap yang tepat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita meyakini bahwasanya beliau adalah abduhu, hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah, diatur oleh Allah, bukan Rabb, bukan Tuhan, tidak memiliki kekhususan dalam masalah rububiyah, mengatur, menguasai, dan memiliki alam semesta, ataupun lebih-lebih lagi dalam urusan ibadah, tidak berhak untuk diibadai. Fahuwa abdun la yu'bad. Namun kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya, yuha ilayya, namun diwahyukan kepadaku. Beliau na'am, seorang manusia, seorang hamba, namun beliau mendapatkan wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala, mendapatkan risalah. Yang konsekuensi dari risalah tersebut adalah beliau diimani, beliau ditaati. Dan apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk ditaati secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mafhumu, dan difahami dari ayat ini pula bahwasanya orang yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita bisa mengerti profilnya orang-orang yang mereka menamai diri mereka dengan ta'ifah Qur'aniyun, orang-orang Qur'ani, atau yang masyhur lebih dikenal dengan ingkarus sunnah, yang dimana mereka biza'mihim, dengan anggapan mereka, mereka semata-mata berdalil atau beragama atau mendasarkan pada Al-Quran semata. Adapun hadis, mereka tidak mau menerima. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak dengan berbagai macam alasannya. Maka pada hakikatnya mereka dusta di dalam pengakuan mereka terhadap beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka kufur terhadap Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran dalam berbagai ayatnya memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu dari mana mereka bisa mengamalkan ayat-ayat ini ketika mereka menolak as-sunnah? Naam. Maka kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa rasulun la yukadzdzab. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah, maka tidak boleh didustai. Wajib untuk diimani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Yakni bahwasanya apa yang diwahyukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu untuk seruan kepada at-tauhid, untuk menyembah satu Tuhan, untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asyhad, dari ayat ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Di mana dari ayat ini menunjukkan wajibnya untuk seorang itu bertauhid dan membersihkan dirinya dari kesyirikan. Dan kesyirikan di sini sifatnya umum, baik itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Walaupun ayat ini berkaitan dengan permasalahan syirkul akbar pada dasarnya, tapi fa'lamu, perlu diketahui bahasanya as-salaf, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan syirik akbar dan menjadikan nas-nas tersebut sebagai dalil untuk syirik asghar. Naam. Walaupun ayat ini berkaitan dengan wajibnya untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah, meninggalkan syirkul akbar, tapi ini juga bisa digunakan sebagai dalil untuk syirik asghar, untuk membersihkan diri dari ar-riya, niat-niat dari ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik madah, pujian, ad-dunya ataupun semisalnya. Nah, sebagaimana telah lewat pada babat sebelumnya, ketika ada salah seorang sahabat yang melihat seseorang yang memakai tamimah, memakai jimat, yang asalnya memakai jimat itu rinciannya pada dasarnya syirkul asghar, tapi diambil, diputus secara paksa oleh salah seorang sahabat, kemudian sahabat tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Beliau berdalil dengan ayat ini, padahal ayat ini berkaitan dengan syirik akbar, menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang mereka walaupun beriman kepada Allah dalam masalah rububiyah, namun mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah. Naam. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, ana an Abi Hurairah marfu'an, qala Allah taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirik, man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Dan dari Abi Hurairah diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini masyhur disebut dengan hadis qudsi. Dan hadis qudsi lafzuhu wa ma'nahu min Allah ala qawli rajih. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, hadis qudsi baik secara redaksi ataupun makna itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendapat sebagian ahlul ilm yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu hanya maknanya saja dari Allah Subhanahu wa taala, adapun ta'bir min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin sahih, namun yang sahih adalah hadis qudsi lafzuhu wa ma'nahu min Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan qala Allah. Allah taala berfirman. Naam. Maka kembali ke hukum asal, apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Naam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka yani syirik, aku adalah zat yang maha tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man amila amalan, maka barang siapa yang beramal, beribadah, asyraka ma'iya fihi ghairi, ya mempersekutukan diriku pada amalan tersebut dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dirinya dan perbuatan syiriknya. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, termasuk di dalamnya adalah syirkul asghar, riya, tidak ikhlas di dalam ibadahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dirinya dan meninggalkan ibadah yang dia lakukan, meninggalkan kesyirikannya tersebut. Naam. Maka syahid dari hadis ini menunjukkan bahwasanya riya itu membatalkan amalan. Artinya amalan tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang yang terjatuh di dalam riya dia tidak akan mendapatkan pahala, bal alaihil itsm, bahkan dia mendapatkan dosa. Begitu pula binaan ala qawli rajih, berdasarkan pendapat yang rajih, ketika seorang terjatuh di dalam riya, maka fahuwa la yukfar, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illam yatub, ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Naam. Karena riya termasuk syirik asghar. Wa syirkul asghar ala qawli rajih tidak termasuk bagian dari dosa-dosa yang tahta masyiatillahi azza wajal. Tapi dosa syirik baik akbar maupun asghar la yaghfirullah. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani barang siapa yang meninggal di atas dosa tersebut dan belum bertobat, maka tidak ada kemungkinan orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahayanya dosa asyirik. Baik itu syirik asghar, di antaranya adalah riya. Kemudian berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa anna Abi Sa'id marfu'an. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi min al-masih ad-dajjal. Qalu bala. Qala asy-syirkul khafi. يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. Dan dari Abi Sa'id diriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku berikan kabar kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kepada kalian menurutku dibanding Masih Dajjal? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan bala, tentu wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Asyirkul khafi yaitu syirik yang samar. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan syirik yang samar tersebut. Yaqumu rajul fayusalli. Seorang berdiri kemudian melaksanakan salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghiasi salatnya, memperbagus salatnya, lima yara min nadhari rajul, dikarenakan melihat pandangan orang lain kepada dirinya. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mengkhabarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat, lebih-lebih lagi yang selain sahabat. Beliau alaihi salatu wasallam mengkhawatirkan riya lebih daripada al-masihud dajjal. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengibarahkan riya tersebut dengan asyirkul khafi. Asyirkul khafi, syirik yang samar. Dan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bisa dipetik faedah, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah syirkul khafi. Maka sebagian ulama membagi kesyirikan dari nampak atau tidaknya menjadi dua. Yang pertama yang diistilahkan dengan asyirkul jali. Syirik yang jelas terang-terangan kelihatan. Seperti contohnya as-sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza syirkul jali. Maka syirik ini adalah syirik yang nampak, kelihatan. Ataupun al-halif bi ghairillah, seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi Rasulullah, hadza syirik. Ini syirik. Syirkun jali, yang kelihatan. Yang kedua adalah syirkul khafi. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yani yang tidak nampak secara kasat mata, tidak nampak. Contohnya adalah riya. Karena baik seorang yang ikhlas dengan seorang yang riya, secara zahir tidak nampak mana yang niatnya tulus, niatnya lurus, dengan niatnya tercampuri dengan riya. Keduanya seakan-akan sama-sama sholat, baik takbirnya sampai salamnya seakan-akan bagus, tidak ada bedanya. Tapi antara satu dengan yang lainnya, kama bainas samai wal ard, jaraknya seperti langit dan bumi. Jauh perbedaannya, walaupun sama-sama gerakan, sama-sama takbir, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama baca Al-Fatihah. Tapi yang satu mendapatkan pahala masuk surga dengannya, yang satu mendapatkan dosa dan masuk neraka dengan amalannya. Dikarenakan yang pertama, dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meniatkan niat-niat apapun kecuali pahala dari Allah. Ganjaran minallahi subhanahu wa ta'ala. Namun satunya, dia meniatkan selain Allah. Meniatkan al-madh, ujian. Meniatkan untuk memamerkan ibadahnya, amalannya. Naam. Dan ini khafi, tidak nampak atau samar. Dan ini min khuturat asyirik. Dan ini termasuk bahayanya syirik, yaitu terutama ar-riya, syirkul asghar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhawatirkan ar-riya bahkan lebih daripada al-masihud dajjal. Li asbab. Dengan beberapa sebab. Yang pertama diantaranya, pada dasarnya tabiatul insan itu senang dengan pujian. Senang dengan pujian. Senang disanjung. Ini tabiatul bashar. Namun hal tersebut berbahaya justru ketika tercampuri di dalam ibadah. Ketika hal-hal tersebut mencampuri ibadah. Maka ketika seorang itu berusaha untuk ikhlas, ini sama saja dia berusaha melawan tabiatnya. Dan ini perkara yang susah. Seperti seorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, kemudian meninggalkannya, ini sulit. Maka begitu pula, ketika seorang itu berusaha untuk mengikhlaskan niatnya, dalam keadaan pada dasarnya manusia itu senang dengan pujian, senang dengan sanjungan, dan tidak suka diremehkan, ini sama saja dia berusaha meninggalkan sesuatu yang merupakan tabiat dirinya, kebiasaan dirinya, dan itu sulit. Seperti misalnya orang dulunya kebiasaan ngerokok, mohon maaf. Mau berhenti ngerokok itu susahnya luar biasa. Tahu haram, tahu enggak boleh. Tapi kalau suruh berhenti itu susah. Butuh latihan, butuh mujahadah. Maka begitu pula dalam masalah ar-riya. Ketika seorang itu senang pujian, dan ini tabiat dasar, senang disanjung, tapi dia dalam masalah ibadah harus dia ikhlas, harus dia meninggalkan niat-niat itu tadi, membuang niat-niat itu tadi, ini butuh mujahadah. Oleh karena itu, kata para ulama, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala ikhlas. Perkara yang, tidak ada perkara yang paling berat untuk aku paksa dari diriku dibanding usaha untuk memperbaiki keikhlasan. Artinya, memperbaiki keikhlasan menurut para ulama itu paling sulit. Illa man rahimahullah. Nah. Yang kedua, ar-riya menjadikan amalan seorang batil. Tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan al-ithm wal-adab minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perkara tersebut adalah khafi, samar, sulit dideteksi. Kalau seorang itu tidak sering-sering memperhatikan, sering-sering mengawasi qalbu dan niatnya, bisa saja hal tersebut masuk ke dalam dirinya dalam keadaan dia tidak sadar. Oleh karena itu riya di dalam hadis ini disebut atau dibarakan oleh Rasulullah SAW dengan syirikul khafi, syirik yang tidak nampak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, asyirku akhfa min dabibin naml ala sakhratin sauda fi dhulmatil lail. Syirik itu lebih samar, lebih sulit dideteksi dan dilihat ketimbang gerakannya semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Kayak seorang bisa lihat semut malam-malam di kegelapan malam kalau tidak pakai senter, tidak pakai cahaya. Susah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang namanya niat jelek, niat tidak lurus itu lebih susah dideteksi. Maka fal wajib 'alal insan, maka yang wajib bagi seorang insan, seorang mukmin di dalam ibadahnya selalu memperhatikan niatnya. Sebelum dia melakukan ibadah, dia berusaha terus yufattish nafsa, memperhatikan dirinya, sudah benar belum niatnya? Sudah ikhlas belum? Dan berusaha sejak awal dia ibadah, dia menepis dan dia menghilangkan niat-niatan yang tidak baik, niat-niatan yang merusak. Baik itu dalam masalah ibadahnya atau dakwahnya atau talabul ilminya atau seluruh ibadah secara umum. Dan kita melihat barakallahu fikum, kerusakan-kerusakan yang terjadi, masyakil-masyakil yang ada yang sedang kita hadapi, itu rata-ratanya disebabkan karena adamul ikhlas, tidak ikhlasnya seseorang di dalam al-amal wal ibadah. Seorang bikin masalah, seorang menyimpang, seorang terjatuh di dalam kesesatan, seorang bermasalah di dalam dakwahnya, seorang begini dan begitu, rata-ratanya karena tidak ada keikhlasan di dalam niatnya. Nah, walaupun mungkin dia berilmu, walaupun mungkin dia barakallahu fikum alal hirs, punya semangat, tapi ketika dasarnya memang tadi sudah tidak ikhlas, talabul ilminya diniatkan memang pulang ingin jadi ustaz, pulang ingin dibesarkan, pulang ingin diagungkan begini dan begitu. Maka orang-orang yang seperti ini rata-ratanya di dalam dakwahnya bermasalah. Dia akan menabrak satu dengan yang lainnya karena memang dia ingin menonjolkan dirinya, niatnya sudah tidak ikhlas. Nah, ataupun ketika barakallahu fikum at-ta'awun fi da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, berkecimpung di dalam ta'awun. Karena ketika sudah niat dasarnya itu bukan lillahi Subhanahu wa taala, karena memang ingin menonjolkan dirinya, sehingga perkara-perkara yang mungkin seakan-akan merendahkan dirinya, seakan-akan itu menyudutkan dirinya, seakan-akan itu menjadikan dia turun pamornya, dia akan menentangnya, dia akan berusaha menghancurkan sehancur-hancurnya. Itu dikarenakan adamul ikhlas. Dan Rasulullah SAW memperumamakan seorang ikhlas fil ibadah, dia tidak meniatkan apapun, sampai dia pun tidak terkenal sekalipun. Kata Rasulullah SAW, fatuba li abdin akhidin ana akhidin bi inani farasihi fi sabilillah in yushafa lam in yashfa lam yushafa in kana fi saqah kana fi saqah in kana fil hirasati kana fil hirasah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia semangat di dalam ibadahnya. Ini di antara tanda seorang yang ikhlas. Yang pertama, dia alal hirs, dia semangat. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan di manapun dia rela. Tidak harus di tempat-tempat yang tinggi, yang terkenal, yang dilihat, tapi al-muhim dia memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dia niatnya betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Mau disanjung, mau tidak, bukan urusannya. Bukan itu niatnya. Kata Rasulullah SAW, in kana fil hirasa kana fil hirasa, in kana fis saqah kana fis saqah. Dia amanah. Ditempatkan di manapun, tempatkan di saqah, dia laksanakan. Ditempatkan di hirasa, dia laksanakan dengan baik. Artinya tidak harus dia yang jadi jenderalnya. Tidak harus dia yang harus menjadi tombaknya atau ujung tombaknya dimanapun dia. Hatta mungkin dia cuma ngurusi parkir. Hatta mungkin dia cuma membenarkan motor-motor yang ketika taklim, ketika daurah itu berantakan. Tapi niatnya lillah. Atau mungkin sebatas nyapu, sebatas mempersiapkan alat-alat untuk dakwah, untuk daurah, dan yang semisalnya. Dimanapun dia ikut saja, amanah. Jadi tidak harus, saya yang harus jadi mas'ul. Saya yang harus jadi yang mengendalikan suasana ini. Pokoknya pemikiran saya yang harus diterima. Usulan saya yang harus diterima. Kalau enggak ya saya enggak mau ikut. Enggak seperti itu. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, ala kulli hal yang penting jalan. Ala kulli hal yang penting bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat kepada kaum muslimin. Siapapun yang diterima, bismillah. Nah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in syafa'a au in yashfa' lam yashfa'. Kalau dia berusaha memberikan rekomendasi, dia mewasilai seseorang, dia tidak dianggap, dia bukan orang terkenal. Dia bukan orang punya jabatan. Orang biasa. In ista'zan lam yu'zan lahu. Kalau dia meminta izin, dia diizinkan. Karena memang orang yang tidak punya kedudukan sama sekali di mata manusia. Namun huwa indallahi subhanahu wa ta'ala mulia. Naam. Rubba ash'ath akbar. Madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Terkadang orang yang compang-camping. Akbar. Bajunya, pakaiannya berdebu. Tapi law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan laksanakan, Allah akan benarkan sumpahnya. Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mata orang asy'ats akbar, compang-camping, bajunya enggak karuan, bahkan madfu'un bil abwad, diusir dari pintu ke pintu. Mau bertamu asibu. Ada orang bertamu atau dia ingin bertamu susah, apa-apa dipersulit karena dia bukan orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan sehingga dalam segala macam urusannya dipermudah. Ya seperti rakyat jelata biasa. Bila aqsama 'alallahi la barah. Tapi kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab majaa firya. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bi innillah naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.